Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah di Gemba, Seram bagian barat. Pada kesempatan yang menggembirakan ini, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua kita baca, tapi potongannya saja. Di bagian akhir, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam As-Sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, siapa yang punya keinginan kuat dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaknya dia beriman kepada Allah dan hari akhir ketika kematian itu tiba. Artinya, untuk bisa masuk surga, terhindar dari neraka, jadilah orang yang beriman sampai batas akhir hidup di dunia. Jadi berbicara tentang iman itu bukan dulu atau sekarang saja, tapi yang perlu untuk diperhatikan dan dijaga adalah iman itu harus tetap ada sampai meninggal dunia. Memang akhir kehidupan manusia tidak ada yang tahu. Siapa yang bisa memastikan? Tetapi ada langkah-langkah yang bisa ditempuh. Dan ada hal-hal yang harus kita menjauh. Hal-hal yang menjadi sebab iman itu terjaga, iman itu tetap ada, yaitu yang dilakukan. Sementara sebab-sebab yang bisa melemahkan iman, apalagi sampai kemudian mencabut iman itu, jangan coba-cobalah. Jauhi betul. Karena siapa yang coba-coba, katanya penasaran, hanya satu kali saja. Ya, siapa yang menjamin setelah coba-coba, kemudian meninggalkan. Sudah banyak yang coba-coba, keterusan. Maunya cuma sekali saja, tapi ternyata muncul keinginan untuk mengulangi. Yaitu namanya iman. Billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Namun kita akan lebih fokus pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan untuk kita satu prinsip hidup yang harus dipegang dan dilaksanakan. Dan prinsip ini sifatnya umum, universal. Ya, tetap ada koridor syariat yang harus diperhatikan. Bukan kemudian asal-asalan ikut perasaan, ikut kebiasaan. Oh bukan, tetap ada koridor syariat. Tetapi secara prinsip Nabi Muhammad SAW menyatakan wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaknya dia berbuat dan memperlakukan orang lain seperti dia menginginkan orang lain berbuat dan memperlakukan dirinya. Artinya, perlakukanlah orang lain itu seperti memperlakukan diri sendiri. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim terkait hadis ini, jilid 12, halaman 233, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, hadza min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam wa badi'i hikamihi. Sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini, yaitu wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih, perlakukanlah orang lain sebagaimana dia ingin orang lain memperlakukan dirinya, min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk jawami'ul kalim. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan ini itu jawami'ul kalim. Saya itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Apa itu? Menyampaikan sesuatu, menjelaskannya dengan kata-kata yang singkat, sederhana, mudah difahami tapi padat makna. Itu jawami'ul kalim. Cukup beberapa patah kata orang faham. Satu kalimat, dua kalimat, orang tidak bertanya lagi. Kalau digali, semakin dalam, semakin banyak makna yang ditemukan. Dan itu menyentuh di setiap lini kehidupan. Itu dinamakan jawami'ul kalim. Wa badi'i hikamih. Dan ini juga termasuk hikmah. Kata-kata hikmah yang sangat bermanfaat. Wa hadhihi qa'idatun muhimmatun fayanbaghi al-i'tina'u biha. Sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tadi adalah kaidah penting. Harus diperhatikan. Apa itu? Wa annal insana yalzamu an la yaf'ala ma'an nasi illa ma yuhibbu an yaf'aluhu ma'ahu. Seseorang diikat dengan suatu aturan. Jangan sampai dia memperlakukan orang lain kecuali dengan sesuatu yang dia ingin orang lain memperlakukannya seperti itu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan hal yang sama dalam syarah Sahih Muslim. Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah juga demikian dalam syarah Sahih Muslim. Al-Qadhi Iyad mengatakan, wa hadha mi'yarun sahihun fima ya'tabiruhul insanu min af'alihi. Ini sudah timbangan yang benar, yang sahih. Seseorang itu akan dinilai perbuatannya ya dengan timbangan ini. Al-Imam As-Sindi dalam Hasyiah Sunan An-Nasai itu juga sama, memberikan keterangan seperti yang telah disampaikan Al-Imam An, keterangan yang telah kita baca dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tambahkan juga satu nukilan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin terkait hadis ini. Kata beliau rahimallahu taala, "Ma dumta la tuhibbu an yu'amilaka an-nasu bihi, fala tu'amili an-nasa bihi." Selama engkau tidak suka orang lain bersikap kepadamu seperti itu, ya kamu jangan bersikap seperti itu kepada orang lain. Fala tu'amilan nas, fala tu'amilin nas sabihi, waj'al hadha mizanan bainaka wa bainan nas fi mu'amalatihim. Jadikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini itu sebagai ukuran, timbangan dalam bermuamalah kepada siapapun. Ya. Karena keterangan-keterangan dan syarah dari para ulama tadi ya, menjelaskan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang kita baca tadi itu sifatnya umum, mengikat siapa saja. Kata Syekh Al-Utsaimin, "La ta'ti nas illa ma tuhibbu an yu'ta ilaik." Kamu jangan bersikap terhadap orang lain dengan sesuatu yang engkau sendiri tidak suka diperlakukan seperti itu. Maka fatu'amiluhum bil lutfi kama tuhibbu an yu'amiluka bil lutfi wal lin. Maka perlakukanlah orang lain itu dengan lemah lembut sebagaimana kamu ingin orang lain memperlakukanmu lemah lembut. Bihusnil kalam, bihusnil mantiki bil bayan, bil yusri. Kama tuhibu an yaf'alu kabika hadha. Cara berbicaramu yang baik. Pilihan katamu yang bagus. Keterangannya sesingkat mungkin, yang penting bisa difahami. Kama tuhibbu an yaf'alu bika hadha. Sebagaimana kamu juga menginginkan orang lain memperlakukanmu seperti itu. Saya kira cukuplah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, didukung dengan keterangan dari beberapa ulama, dari Al-Imam An-Nawawi, Al-Qadhi'iyat, Al-Qurtubi, As-Sindi, termasuk nukilan yang terakhir tadi Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka ya tinggal kita aplikasikan saja. Ini kita mau berbicara di level yang mana? Sebagai dan dengan status apa? Yang jelas hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang kita baca tadi umum sifatnya. Mulai dari antar tetangga, misal cara kita memperlakukan tetangga seperti kita ingin diperlakukan oleh tetangga itu. Dalam berteman juga sama. Kita inginnya orang lain itu membagaimanakan kita, ya seperti itulah kita membagaimanakan teman. Antara penjual dan pembeli, hadis Nabi juga berlaku. Kalau kita sebagai pembeli, maunya diapakan oleh si penjual? Ya seperti itu yang harus kita lakukan kepada si penjual. Guru dengan murid, ustaz dengan santri, sama. Anda seorang santri ingin disayang oleh ustaznya, maunya dimengerti, ingin dan berharap perhatian, ya Anda sebagai seorang santri hormati ustazmu, taati dan ikuti apa yang diminta oleh ustazmu dalam hal-hal yang baik ya tentu. Kalau Anda seorang ustaz, pengajar, musyrif, musyrifah, ustazah, kalau ingin dihormati santrimu, sekali kamu bicara diikuti dan dilaksanakan, Mereka tidak menentang, mereka tidak membantah. Ya, perlakukan murid-muridmu seperti itu juga. Dalam konteks hidup berumah tangga, antara suami ke istri, maupun istri kepada suami, sama. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Ingin dihormati, hormatilah suamimu, hormatilah istrimu. Ingin istrimu berkorban atau ingin suamimu berkorban, ya Anda sebagai seorang istri berkorbanlah, jadi seorang suami berkorbanlah. Maka jelas ya keterangan dari para ulama tadi bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qaidatun muhimmatun. Ini kaidah sangat penting. Kata Imam An-Nawawi kan begitu tadi. Sangat penting. Karena kembalinya ya kepada kita sendiri. Ketika yang terjadi adalah sebaliknya, siapa yang mau kita koreksi? Siapa yang pertama kali dikritisi? Jangan orang lain, diri sendiri. Karena orang lain memperlakukan kita sebagaimana kita sudah memperlakukan mereka. Ah, ini kaidah luar biasa. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyingkap watak dan karakter manusia, membuka jati diri kita. Kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari si A, misal. Kalau berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam tadi, ya justru kita evaluasi diri. Kenapa sampai si A seperti itu melakukan saya dengan tidak menyenangkan? Bisa jadi sebabnya saya sendiri. Yang melakukan sesuatu tidak menyenangkan si A. Kapan diingat-ingat? Apa ya? Kalau misalkan gak ketemu, apa ya? Kapan ya? Ya sabda Nabi ini yang kita praktekkan. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Si A tadi melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita. Ya sudah, kalau kita ingin si A melakukan sesuatu yang menyenangkan, kita senangkan dia dulu. Ini luar biasa ini. Kalau mau contoh lebih spesifik, kita ketemu dengan si A, kita sudah ucapkan salam, ternyata sikapnya tidak menyenangkan. Mulai dari tidak menjawab salam, menjawab salam tapi menurut kita kaku, menjawab salam tapi tanpa senyuman, menjawab salam tapi dengan memalingkan wajah, menjawab salam tapi suaranya seperti tidak terdengar, ah macam-macam itulah. Ini contoh paling spesifik, tapi lebih spesifik. Terus apa yang harus kita lakukan? Langkah yang pertama kan koreksi diri. Jangan-jangan dia bersikap seperti itu karena saya mensikapinya seperti itu. Entah kapan, kemarin, hari ini. Tapi kalau misalkan dicari, cari, kok nggak ingat, nggak ketemu, ya udah ngambil langkah yang kedua, sesuai tekstual dari sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang kita baca tadi. Ya sudah, besok lagi, ya, atau kesempatan yang berikutnya, kita kalau ketemu ucapkan salam itu dengan semakin baik, Mulai dengan suaranya yang semakin lembut. Selain saya, selain salam, kita tambahkan senyuman. Selain salam, kita temui, kita ajak jabat tangan. Selain salam dan berjabat tangan, kita doakan. Selain salam, ketemu jabat tangan, kita doakan. Kita kasih senyuman, kita tanya kabarnya. Kalau sudah seperti itu, yakinlah bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu benar. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Tapi kalau yang sebaliknya itu tidak menyelesaikan masalah, justru memperpanjang. Saya mengucapkan salam ketika bertemu si A. Si A responnya menurut saya waktu itu tidak baik. Bisa cuma diam menurut kita, atau menjawab dengan suara yang tidak terlalu keras, menjawab tapi dengan cemberut, menjawab dengan memalingkan wajah. Terus akhirnya kita, ya sudah, besok aku kalau ketemu gak ngucapin salam lagi. Ya kan, tambah parah. Itu memperpanjang masalah. Amin. Ya sudah, saya juga bisa seperti itu. Giliran dia, saya akan balas. Gak akan selesai. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka silahkan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kita baca. Keterangan dari para ulama ada beberapa. Contoh umum sudah kita dengarkan bersama. Yang lebih spesifik lagi ada. Ya setelah itu tinggal kita praktekkan dan kita konversikan dalam kehidupan. Ya sudah seperti itu. Namun ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu poin yang lebih ingin saya tekankan terkait dengan pendidikan anak. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita baca, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. An-nas, manusia. Siapa manusia yang dimaksud di dalam hadis tadi? Keterangan dari beberapa ulama di depan itu menunjukkan bahwa yang dimaksud manusia an-nas adalah siapa saja. Maka anak masuk dalam pengertian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin kita terjemahkan sesuai dengan pengertian an-nas adalah termasuk anak, maka terjemahannya begini. Perlakukanlah anak sebagaimana engkau wahai orang tua menginginkan anakmu memperlakukan dirimu. Sebaliknya, kalau seorang anak melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan dirimu, koreksi, bisa jadi itu dikarenakan engkau sebagai orang tua sudah atau pernah memperlakukan anakmu dengan sesuatu yang membuatnya tidak senang. Ini koreksi ya. Ini bahan evaluasi kita sebagai orang tua. Kenapa orang tua itu contoh? Orang tua itu cermin buat anaknya. Apa yang dia lihat dari orang tua, itu yang dia lakukan. Disadari ataukah tidak, itu kenyataannya. Maka ada satu riwayat yang memperkuat hal ini. Disebutkan oleh sebagian salaf, bahwa baik, kita baca lafadznya dari Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah, seorang tabi'in ya. Al-Imam Malik bin Dinar, beliau meninggal dunia tahun 131 Hijriah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala dalam kitab Sifatul Safwah jilid 3 halaman 204. Di dalam riwayat itu disebutkan, wara'a Malik ibnu Dinar rajulan yusi'u salatahu. Mohon diperhatikan, Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah itu pernah melihat seseorang sholat, tapi yusi'u salatahu, sholatnya gak benar, sholatnya keliru-keliru, sholatnya salah-salah. Gak disebutkan apa ini maksud sholatnya itu keliru dan salah-salah, apa kurang khusyuk, apa tidak tenang, entah waktunya dan segala macam, gak disebut. Tapi yang jelas orang itu disaksikan oleh Imam Malik bin Dinar sholatnya gak benar. Faqala ma arhamani li iyalih, kata Imam Malik bin Dinar, saya kasihan sama anak-anaknya. Loh, ma arhamani bi iyalihi, saya merasa kasihan dengan anak-anaknya. Faqila lahu yusi'u hadza salatahu wa tarhamu iyalah, orang yang mendengarkan ini itu kaget, terkejut, terus bertanya, orang itu sholatnya gak benar, tapi kalau kasihannya bukan sama dia, kasihannya malah sama anak-anaknya. Gak nyambung gitu loh. Tapi ya para ulama fikihnya itu dalam banget, ilmu mereka itu luas, cara pandangnya jauh ke depan. Kata Imam Malik bin Dinar rahimahullah, innahu kabiruhum wa minhu yata'allamun. Kata Imam Malik bin Dinar, karena dia kan orang tuanya, anak-anaknya belajar darinya, akan mengikutinya. Kasihan anak-anaknya mengikuti orang tua yang sholatnya salah. Kasihan anak-anaknya. Ya. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para orang tua yang berbahagia, sebagai orang tua, jangan sampai egois, hanya memikirkan diri sendiri, sehingga tidak ada kontrol, tidak ada alat untuk menimbang tentang apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Jangan sampai sebagai orang tua berpikir apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu tidak ada dampaknya sama anak, keliru. Apa yang diucapkan orang tua itu berdampak sama anak. Apa yang dilakukan orang tua itu berdampak kepada anak. Anak meniru, anak mencontoh. Hal ini menjadi jawaban dari sekian banyak persoalan. Mulai dari, Ustaz, anak saya kok malas belajarnya. orang tuanya. Tidak mencontohkan semangat belajar itu seperti apa? Ustaz, anak saya kecanduan handphone. Orang tuanya yang ngajari, walaupun tidak dia sadari. Ustaz, anak saya kalau disuruh sholat susah. Orang tuanya berangkat ke masjid pas komat. Ustaz, anak saya boros, konsumtif. Orang tuanya yang tidak mengajari cara hidup berhemat dan sederhana seperti apa. Ustaz, anak saya penakut. Orang tuanya yang tidak mengajarkan bagaimana menjadi seorang pemberani. Ustaz, anak saya suka bohong. Aduh, jangan-jangan anaknya pernah mendengar Anda sebagai bapak bohong. Main-main, Ustaz. Anak mana tahu itu serius atau main-main. Kan sudah kita terangkan tadi, sesi A. Ya kan? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita tidak menyenangkan, langkah pertama apa? Koreksi diri kan? Jangan-jangan ini akibat perbuatan saya sendiri. Kalau misalkan loh, misalkan cari nggak ketemu, diingat, ya juga nggak ingat, ya berarti langkah kedua yang tekstual hadis tadi apa itu, ya sudah, kita berusaha merubah sikap, memperbaiki, sebagaimana pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Ya. Kalau tidak ingin anaknya malas belajar, semangatlah belajar. Kalau tidak ingin anaknya kecanduan handphone, Anda sebagai orang tua minimalkan penggunaan handphone di depan anak. Kalau Anda ingin anak rajin sholat berjamaah tepat waktu, contohkan tepat waktu sholat berjamaah itu seperti apa. Kalau Anda tidak ingin anak Anda boros dan konsumtif, berikan contoh bahwa Anda sebagai orang tua, bapak atau ibunya juga tidak boros dan tidak konsumtif. Jangan-jangan malah, wih anak, makanan enak itu ya. Sudah pernah coba belum? Diajari. Habis itu, abi beli dulu kah? Waduh, saya gak ada uang. Nanti orang tua, bapak sama ibu, abi sama umi, berdua bicara, padahal ada anak-anak. Ya kan? Ini rumah, kurang besar ya. Baru motor, begitu lagi. Kerja ini uang gaji sedikit. Anak Anda. Akhirnya anak juga terbawa seperti itu. Atau ini ada uang sudah pakai saja habis gampang. Anak dengar. Ya sudah, anak akhirnya terbawa boros dan konsumtif. Kalau tidak ingin anak itu pembohong, jadilah pribadi yang jujur. Itu sudah rumusnya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara sebagai orang tua, yaitu kok berat Ustadz ya? Ya karena pahalanya banyak. Berarti tanggung jawab ini banyak ya? Iya. Karena nanti kalau berhasil pahalanya mengalir. Seringkali orang tua dalam mendidik anaknya itu hanya menuntut satu arah saja. Dia menuntut anaknya rajin, pintar, penurut, berbakti. Tapi di saat yang sama, sebagai orang tua, tidak bisa memberikan contoh. Figur pertama yang dikenal anak itu siapa? Orang tua kan? Anak lahir di dunia. Siapa yang dia kenal pertama? Bapak ibunya. Suara siapa yang pertama dia dengar? Suara bapak ibunya. Ketika dia bisa melihat Siapa yang pertama dia lihat? Bapak ibunya. Gerakan-gerakan dalam keseharian, aktivitas itu, anak meniru dan mengikuti siapa? Ya bapak ibunya. Maka kalau Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yumajisanihi aw yuhawidanihi aw yunassiranihi, betul, tiap anak yang terlahir itu terlahir fitrah. Kalau misalkan anak itu berubah dari fitrahnya, itu karena faktor orang tua. Nabi Muhammad mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadi sebab anak itu menjadi Majusi, Yahudi, atau Nasrani. Kita menuntut anak rajin, ya kita sebagai orang tua harus rajin. Kita menuntut anak untuk membaca Al-Quran, ya kita contohkan. Bahkan kita ajak sama-sama, ayo kita baca Al-Quran. Kita minta anak untuk merapikan barang-barangnya, merawat dan menjaga. Ya kita contohkan cara merawat itu seperti apa. Kita dampingi, kita ajari. Kalau bisa, dari kecil. Ketika mereka tidak mengenal dan tidak mengetahui apa-apa selain yang kita ajarkan. Jangan bilang, ah masih kecil. Ah kasihan, misal anak-anak bermain atau anak-anak belajar. Bermain, belajar, itu pasti ada benda-benda yang dia pakai. Kalau dia belajar, ya ada buku, ada ballpoint, ada tas, ada penggaris, mistar, ada apa? Apa namanya? Tempat nyimpen bolpen spidol itu. Mas. Apa? Bentar, bahasanya apa itu? Ini tas kecil itu loh untuk nyimpan bolpen spidol. Apa? Dosgrip. Nah. Enggak tahu di bahasa game. Kamu tahu dosgrip enggak? Oke. Tak ajari kamu makanya. Itu skrip, itu tempat nyimpan segala macam itu. Alat tas kecil itu, dompet kecil itu. Dari dia kecil, sejak pertama kali mengenal atau kita kenalkan barang itu, kita ajari juga satu paket bagaimana merawatnya. Jangan bilang masih kecil. Jangan bilang kasihan. Jangan. Kita bentuk dia itu. Habis dia menulis coret-coret segala macam, selesai. Sini, duduk dulu. Duduk. Kita bersihkan dulu, kita rapikan. Ini caranya begini. Nah, itu buku, sini. Itu bolpen, kumpulkan semua. Penggaris, masukkan. Sudah, nah. Taruh di atas meja. Taruh di atas lemari. Kalau perlu ditunjukkan. Mana sini, pegang tangannya. Ini. Taruh. Ini. Simpan. Itu dari kecil. Dibentuk. Kalau dia punya mainan, mainan macam-macam. Ada Rubik, ada Lego. Ada apa puzzle, ada gambar-gambar, buah-buahan, sekian banyak, ada bola, main-mainan macam-macam itu. Kalau pas main, udah kita main bersama sama anak-anak. Kalau selesai bermain, belum selesai, rapikan dulu. Kalau tidak nanti hilang, nanti rusak, nanti lupa, terjepit dan terselip gimana. Yuk, kumpulkan. Ini sendiri, ini kantongnya. Ini sendiri, ini keranjangnya. Ini sendiri, ini tasnya. Ini sendiri digantungkan. Diajari. Setiap kali bermain seperti itu. Jangan habis bermain, udah Abi, Umi saya ke sana. Ya sudah, nanti Abi yang bersihkan. Nanti Umi yang rapikan. Gak mendidik seperti itu. Diajari sama-sama. Ya. Ada saatnya lah, sesekali dua kali, betul. Anak-anak terburu-buru atau apa, sudah nanti Abi yang atau Umi yang rapikan dan bersihkan. Sesekali, tapi intinya jangan dilupakan. Apa itu? Kita ajari mereka. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi, menghargai perjuangan anak. Anak mondok ke Jawa, satu tahun pulang satu kali. Bahkan ada yang 2 tahun bertahan baru pulang. Sampai di rumah pas liburan, lihat mana rapot. Ih, kenapa merah semua? Hafalan sudah tambah berapa? Berapa? 1 juz. 1 tahun tambah 1 juz. Pemalas kamu. Paling bodoh ya. Orang tua, hargai perjuangan anakmu. Itu yang justru menjatuhkan mental mereka. Tapi apa kita itu mengejar angka, menuntut nilai saja? Bukan itu kan substansi dan intinya. Anak pulang dari mondok di Jawa 1 tahun, kita sambut dia datang. Gak usah tanya rapotnya, gak usah tanya macam-macam. Masya Allah anakku, kamu sudah berjuang ya melawan rindu. 1 tahun itu Abi sama Umi yakin itu berat. 1 tahun kamu berjuang. Di rumah serba ada. Di pondokmu fasilitas terbatas. Luar biasa anakku. Kamu sudah membuat senang orang tuamu. Melaksanakan thalabul ilmi. Barakallahu fik anakku. Kamu bertahan. Orang tuamu bangga dan senang. Sudah masuk. Ada baju kotor kah? Nanti biar dicuci. Mau makan apa? Ini saja. Senang. Itu dihargai perjuangan. Anak semangat. Ya kalau mau bicara evaluasi belajar nantilah. Itu bukan halaman depan. Tapi nanti diselipkan di halaman-halaman tengah. Ini yang sudah berapa hari di rumah. Ngobrol enak. Bicara mengalir. Sambil makan. Belajarnya bagaimana nak? Kan begitu. Ini anak pulang takut. Sampai di depan rumah, di depan pintu sudah ditanya. Ya kan? Ranking berapa? Tambah hafalan berapa juz? Anak takut pulang, akhirnya dia ke tempat teman. Ya kita hargailah. Apa yang sudah mereka lakukan, kita doakan. Pokoknya apapun yang terjadi, kamu tetap anakku. Apapun yang terjadi, kamu yang terbaik. Yang penting kamu semangat belajar, kamu serius, orang tuamu senang sekali. Gitu. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, hadis Nabi Muhammad SAW tadi ya kita terapkanlah. Gitu. Kalau ingin diperlakukan anak dengan baik, maka perlakukanlah mereka dengan baik. Kalau tidak ingin anak melakukan sesuatu yang kurang menyenangkan, ya jangan lakukan sesuatu yang membuat mereka itu kurang senang. Tetap ada takarannya, ya. Harus sesuai porsinya juga. Namun sabda Nabi Muhammad SAW tadi itu kaidah penting kata para ulama. Kaidatun muhimmatun. Sama juga kalau kita sebagai ustadz pengajar di kelas. Lakukan terlebih dahulu apa yang kita tuntut dan kita inginkan dari murid-murid kita, santri-santri kita. Kita suruh mereka bangun sebelum subuh, contohkan. Kita suruh mereka murojaah Al-Quran, contohkan. Kita minta mereka tidak terlambat masuk kelas, contohkan. Tidak terlambat itu seperti apa? Muroja Al-Quran itu bagaimana? Datang sebelum waktu sholat itu seperti apa? Contohnya. Kalau kita ingin anak-anak atau santri-santri itu hormat dan sopan, ajarkan sopan itu seperti apa? Menghargai itu bagaimana? Ingat sabda Nabi Muhammad SAW, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin orang lain memperlakukanmu. Kalau engkau tidak ingin diperlakukan orang, jangan engkau perlakukan orang seperti itu. Nah, mudah-mudahan sabda Nabi Muhammad SAW ini itu bisa menjadi penerang dan juga pencerah. Dan kita semakin yakin dan bertambah percaya bahwa Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan semua yang kita perlukan. Tidak ada yang terlewatkan. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kondisi kita, kondisi keluarga dan anak-anak kita, kondisi masyarakat dan umat Islam secara umum. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.